Kalau Jilo itu secara umum melihat itu bagus sih kalau. Kalau itu udah bakat dari kecil sih, yang namanya haters ya. Malam-malam dingin banget, ya yes, pokoknya itu, tapi itu luar biasa banget. Oh, lovebird itu burung yang bagus. Aku suka burung lovebird. Pokoknya, makasih, sukses selalu buat kamu ya. Dari bumi Palapa dia dilahirkan. Tentu ada SNP Indonesia. Juga ada Perdana Rekod Surabaya. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi New Palapa. Halo, saya Jihan Audi. Nama panjangnya Jihan Audilia Arinda Silva, tapi nama panggungnya disingkat Jihan Audi. Kalau New Palapa, aku masih ingat sekitar hampir 1 tahun yang lalu di suatu di job di Ngoro, suatu apa PT gitu, di PT pokoknya sih. Itu aku di acara salah satu stasiun TV dan itu kebetulan yang bintang tamu kan ada Banjar Agustin, dan itu Bunda SMS ke Banjar, ini aku minta nomornya itu dong, yang Jihan itu, penyanyi yang itu. Terus aku dikasih, dan itu mulai awal perkenalan, dan akhirnya mulai dikasih job. Ya udah, awalnya dari stasiun TV itu tadi. Kalau berkesan sih gimana ya? Berkesan sih kayaknya ya di stasiun TV itu sih. Kan kapan ya bisa ke stasiun TV kayak gitu, kapan ya manggung di sana. Dan akhirnya pas keturutan, ya alhamdulillah akhirnya bisa keturutan juga manggung di stasiun TV. Kalau kesibukan selain manggung itu kayaknya cuma sekolah deh. Kan cuma sekolah aja kan, sekolah juga tugasnya banyak, lumayan banyak. Apalagi udah kelas 2, dan kelas 2 ibaratnya kalau kelas 7 tahun kemarin itu pengenalan, kelas 2 pasti pendalaman pelajaran materinya, dan itu pasti tugasnya lebih banyak lagi. Kalau itu gak masalah sih, kalau masalah capeknya bukan. Tapi kadang kan kayak kadang dek kok pas tadi mobilnya langsung pergi gitu. Terus aku bilang itu aku ada acara lain, kalau nggak ada acara lain insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi foto-foto sepuas kamu tak gituin. Kalau itu sih enggak ya, mungkin kalau aku dalam keadaan sakit atau gimana gitu. Tapi kalau dalam keadaan sehat walafiat sih juga nggak apa-apa, senang-senang aja ngelayanin, soalnya mereka kan juga fans aku, tanpa mereka aku nggak bisa jadi kayak gini, kecuali kalau merekanya yang terlalu over atau yang gimana gitu, itu baru nggak enak. Tapi kalau sama-sama biasa, sama-sama enjoy juga nggak apa-apa. Kalau lagu sih kayaknya lebih suka itu deh, lagu Gerimis Melanda Hati, lagu dari Susana. Kalau dibilang gamer sih, ya enggak juga sih, enggak terlalu gamer juga, pemula aja. Kalau game yang paling aku suka itu Mobile Legend. Mobile Legend, nah itu aja. Paling itu buka Instagram, lihat-lihat komen yang bagus, lihat like, lihat lihat gitu-gitu, terus sama makan kali ya. Makan kan bisa ngilangin yang namanya kesel. Punya pacar nggak? Belum. Belum mau cari, belum ada pikiran buat cari pacar. Dan untuk idaman sendiri sih, pokoknya yang soleh, terus yang bisa jadi imam yang baik buat keluarga, sayang keluarga, pengertian. Kalau umur aku 13 tahun Januari kemarin. Dan kalau sama Mbak Tasya sih masih tuan Mbak Tasya ya, tapi mungkin dalam spesifik badannya mungkin masih bongsor aku. Aku kayak udah gede. Kayak bukan anak SMP lagi, kayak udah kuliah. Udah. Iya, belum saya punya. Enggak.